Mitra bisnis, nasib nasabah Antaboga Sekuritas semakin tidak jelas. Ratusan miliar dana mereka yang diinvestasikan di produk reksadana PT Antaboga Delta Sekuritas terancam hilang. Karena Bank Senturi yang pernah menjadi subagen penjualan produk reksadana Antaboga telah menyatakan tidak akan membayar dana mereka. Alasannya adalah karena produk reksadana bukan merupakan produk bank dan tidak termasuk dalam penjaminan pemerintah. Ada yang menyebut kasus ini bisa terjadi salah satunya karena tidak menyatunya sistem pengawasan keuangan secara nasional. Sebagai produk non-bank, reksadana menjadi wewenang penanganan dan pengawasan Bappam LK Departemen Keuangan dan bukan wilayah pengawasan Bank Indonesia. Nah, untuk membahas hal ini, di ujung telepon saya sudah tersambung dengan praktisi sekaligus pengamat pasar modal, David Ferdinandus. Pak David, bagaimana komentar Anda? Bicara soal Bank Senturi ya, ini tentu kita ketahui bahwa apapun ada otoritas dari sektor perbankan adalah BI sendiri. Pertanyaannya, apakah kenakalan, tanda kutip ya, yang dilakukan oleh oknum-oknum di Bank Senturi atau petinggi-petinggi itu, apakah diketahui atau tidak oleh BI? Mestinya, indikasinya itu kan terlihat, ya artinya mestinya sudah perlu untuk terdeteksi lah lebih awal, sehingga terjadinya langkah-langkah kecurangan atau kenakalan-kenakalan di sektor perbankan itu mestinya bisa dieliminir ya. Walaupun tidak memang 100% harus dari BI itu sendiri, namun di sisi lain yang kita lihat juga, dalam bentuk pengawasan itu semacam apa. Nah, apakah masyarakat minta pergantian dari BI ini sendiri itu akan menjadi suatu hal yang jadi lumrah. Saya pikir itu memang harus akan dilihat. Yang saya lihat juga banyak beberapa kasus ini kelihatannya agak berlarut-larut ya. Dan ini juga memberi ketidaknyamanan bagi para investor itu sendiri. Sekarang ini nasib nasabahnya jadi tidak terlindungi ya Pak? Perlindungan terhadap investor itu kan bukan berarti memberi jaminan ya. Bukan sesungguhnya memberikan suatu jaminan. Tapi memang kepastian itu yang paling penting. Nah ini selama investor itu sendiri, para nasabah katakanlah, di instrumen investasi baik di sektor perbankan, di pasar modal, itu memang harus perlu ada suatu kepastian. Artinya kalau memang dampaknya semacam itu saya pikir pemerintah dalam hal ini BI khusus untuk Bank Senturi juga harus melakukan tindakan semacam itu. Soal perlindungan dalam artian akan dijamin seluruhnya, saya pikir ya tidak semestinya semacam itu. Karena risiko-risiko yang mungkin timbul itu akan menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kalau kita lihat juga, ini memang belum terlihat agak berlarut-larutnya ya langkah yang terjadi di Bank Senturi. Apakah kasus ini akan membuat kepercayaan masyarakat terhadap investasi di reksadana bisa jadi turun? Sebenarnya enggak juga ya. Sempat pernah saya bicara sama beberapa rekan-rekan bahwa kelihatannya ini sasaran tembak, ini instrumen kita, industri kita gitu, dapur kita bahasanya. Jadi boleh dikatakan seperti itu. Apakah ini juga akan menakutkan bagi mereka yang melakukan investasi di instrumen ini? Perlu diingat, kejadian ini tidak hanya terjadi di Indonesia, di seluruh dunia. Dengan instrumen di industri yang liquid semacam ini, baik di pasar modal, itu bisa saja terjadi. Ini makanya diperlukan adalah edukasi dan sosialisasi. Saya cenderung untuk melakukan suatu edukasi. Di sisi lain, pengawasan-pengawasan, katakanlah kalau untuk reksadana adanya Bappam, itu juga harus melakukan semacam screening lah, secara berkala, bukan sekali aja. Termasuk juga bagi para pemegang sahamnya, katakanlah demikian, para direksi. Jadi cuma dengan fit and proper testnya, pada waktu mengajukan diri, sudah habis itu selesai. Orang kan bisa berubah. Kemarin cinta, sekarang benci. Dia cinta lagi yang lain. Kan bisa semacam itu. Ini pun juga terjadi. Artinya, instrumen yang syarat dengan trusty, dengan suatu kepercayaan yang tinggi, termasuk di reksadana, termasuk juga di orang-orangnya, pemiliknya, dari stakeholder, sampai direksinya, harus dilakukan secara berkala, katakanlah semacam bentuk fit and proper test, dan juga harus dilihat. Sehingga, niat awalnya mungkin tidak mau nakal, tapi terjadi sesuatu akhirnya menjadi kenakalan. Nah, itu bisa dihindari sedini mungkin. Sehingga kerugian yang bisa ditimbulkan paling tidak tereliminir. Demikian David Ferdinandus dan saya Rizal Andika.